Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Kita akan lanjutkan pelajaran tafsir kita dengan mempelajari surat Qaf. Surat ini adalah surat yang tergolong Makkiyah dan turun sebelum Nabi alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah Makkiyah. Surat ini merupakan awal surat Al-Mufassal ala sahihi min al-aqwal, menurut yang benar dari pendapat-pendapat yang ada, bahwa surat Qaf merupakan awal surat dari surat-surat yang dinamakan Al-Mufassal. Di antara yang merujukkan ini Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Al-Mufassal terbagi tiga. Yang pertama Tiwalul Mufassal, yaitu Al-Mufassal yang paling panjang, ya, surat-surat yang paling panjang dari Al-Mufassal, mulai dari Qaf sampai Amma Yatasa'alun, yakni al-mursalat yang terakhir dari tiwal mufassal sampai amma an-naba. Yakni al-mursalat adalah surat terakhir dari tiwal al-mufassal. Kemudian awsatul mufassal, surat-surat mufassal yang sedang, mulai dari an-naba, amma, sampai ad-duha, yakni al-lail yang terakhir. Surat al-lail yang terakhir. Kemudian yang ketiga adalah qisarul mufassal. Qisarul mufassal yaitu surat-surat mufassal yang pendek-pendek, mulai dari ad-duha sampai an-nas. Dari surat ad-duha sampai an-nas, an-nas yang terakhir. Disebut al-mufassal likathratil fawasil bainal ayat. Disebut al-mufassal karena banyaknya pemilahan-pemilahan antara ayat-ayat, dan ayat-ayatnya pendek-pendek. Juga banyaknya pemilahan fawasil bainas suwar, pemilahan antara surat-surat karena surat-suratnya pendek-pendek. Ya. Yang paling panjang yang tergolong tiwal al-mufassal, surat-surat mufassal yang paling panjang dari surat kalian dengar, dari Qaf sampai yang terakhirnya dalam mursalat. Kemudian awsatul mufassal, surat-surat mufassal yang sedang, dari an-naba, amma, sampai yang terakhir darinya adalah al-lail. Kemudian qisarul mufassal, surat-surat mufassal yang pendek-pendek adalah dari ad-duha sampai surat terakhir darinya adalah an-nas. Baik, jadi pertama dari Makkiyah, kemudian yang kedua bahwa ini surat pertama dari Al-Mufassal, yang ketiga, perkara ketiga terkait dengan surat ini. Surat ini sering dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada khutbah Jumat. Ya. sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan Muslim dalam sahihnya dari sahabat wanita bernama Ummu Hisham bintu Harithah. Ummu Hisham bintu Harithah mengatakan, ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku mengambil, yakni menghafal surat Qaf wal Qur'anil Majid illa kecuali ala lisani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, langsung dari lisan Nabi dia menghafalkannya. Kana yaqra'uha kulla yaumi jum'atin ala al-mimbari idza khotoba an-nas. Kana adalah Nabi alaihi salatu wasallam biasa sering, ya, bukan berarti itu terus yang dikhutbahkan, kan begitu, tetapi menunjukkan seringnya. Ya, adalah Nabi sering yaqra'uha, membacanya, kulla yaumi jum'ah, setiap hari Jumat, alal mimbar, di atas mimbar, idza khotoba an-nas, apabila berkhutbah. Perkara keempat, surat Qaf merupakan surat yang disunnahkan dibaca pada sholat Id, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dan Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi yang bernama Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'id biqaf waqtarabat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca pada salat Id dengan surat Qaf wal Qur'anil Majid pada rakaat pertama, waqtarabat, dan surat iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar pada rakaat kedua. Kami mengatakan ini diantara yang disunnahkan karena pada hadis yang lain yang sahih Nabi alaihi salatu wassalam diantara sunnahnya juga adalah sering membaca pada salat Id pada rakaat pertama subbihisma rabbikal a'la, pada rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Jadi terkadang hadith ini, terkadang hadith itu. Jadi terkadang subbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah, dan terkadang qaf bersama iqtarabatis sa'ah pada rakaat yang kedua. Naam. Jika ditanyakan kenapa Nabi alaihi salatu wasalam suka membacanya pada momen-momen seperti itu, jadi sering membacanya di atas mimbar pada khutbah Jumat, momen berkumpulnya manusia, termasuk hari raya, setiap pekan berkumpul, ya, manusia di masjid yang jami' yang besar. Dalam hal ini manusia berkumpul bersama Nabi alaihi salam di Masjid Nabawi, dan juga ketika salat Id yang merupakan perayaan setiap tahun dua kali dalam setahun, Idul Fitr dan Idul Adha, dan juga merupakan momen berkumpulnya manusia di musalla, yaitu di tanah lapang yang luas. Jawabannya kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wal qasdu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tujuannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bihadhihi surati, adalah beliau membaca surat ini, fil majami'il kibar, pada tempat-tempat besar yang mengumpulkan manusia dengan jumlah besar, digambarkan tadi masjid jami', masjid besar. Nama ini Masjid Nabawi, kal Eid wal Jum'ah, dan juga tadi apa di musalla, tanah lapang untuk salat Id. Al-muhim fil majami' al-kabir, di momen-momen berkumpulnya manusia dalam jumlah yang besar. Kal Eid seperti salat Id. Berkumpulnya di mana? Sunnah Nabi. Salat Idnya di musalla, yaitu tanah lapang. Ya, bukan di Masjid Nabawi. Wal Jum'ah, yaitu pada salat-salat Jumat, yaitu di Masjid Nabawi. Ya, merupakan masjid yang besar. Lijtimaliha ala ibtida'il khalqi wal ba'thi wan nusyur. Sebabnya apa? Karena surat ini lijtimaliha, karena kandungan, ya, kandungan surat ini, ala ibtida'il khalq, tentang permulaan makhluk, wal ba'thi, tentang hari kebangkitan, wan nusyur, tentang ya hari dikumpulkannya manusia dan jin dan seluruh makhluk di padang mahsyar, wal ma'adi wal qiyam, ma'ad al qiyam sama dengan al ba'ts wan nusyur, yakni hari kiamat, hari kebangkitan, hari berkumpul di padang mahsyar, wal hisab, hisab amal, wal jannati wan nar, tentang jannah, surga dan neraka, was thawabi wal iqab, tentang pahala, tentang iqab, hukuman, wat targhibi wat tarhib, dan juga di antara kandungan isinya adalah tentang targhib dan tarhib. Targhib, motivasi kepada kebaikan, dan tarhib, menakut-nakuti dari kemaksiatan. Baik. Ini beberapa perkara yang ana sampaikan, semuanya dari Ibnu Katsir rahimahullah. Ayat yang pertama yaitu qaf wal Qur'anil Majid. Apa makna qaf? Qaf sama dengan ayat-ayat yang lain yang merupakan huruf muqatta'ah. Ya, seperti alif lam mim dan semisalnya. Ya, ada beberapa surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Huruf-huruf seperti ini. Ya. Antaranya ni qaf, nun, Surat Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim. Ta Sin Mim. Misalnya ini, itu semua huruf muqatta'ah. Apa tafsirnya? Ibnu Katsir Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menukil khilaf ulama dalam menafsirkan ayat-ayat semisal ini yang termasuk dari al-huruf muqatta'ah. Jadi ada dua versi, ya. Ada dua versi dalam menafsirkannya. Versi yang pertama, ulama yang berpendapat bahwa ini adalah termasuk diantara yang ilmunya dirahasiakan oleh Allah. Hiya mimma sta'tharallahu bi'ilmihi. Faraddu ilmaha ilallah. Sehingga mereka mengembalikan ilmunya kepada Allah. Tafsirnya wallahu a'lam, Allah yang maha tahu. Walam yufassiruha, sehingga mereka tidak menafsirkannya. Dinukil diantara yang berpendapat seperti ini dari kalangan sahabat kibar, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, dan dari kalangan tabi'in Asy-Sya'bi. Ini yang dipilih oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir dan As-Sa'di dalam Taisirul Karim Ar-Rahman. Kata As-Sa'di rahimahullah pada tafsir beliau menafsirkan Alif Lam Mim ayat pertama dari surat Al-Baqarah, kata As-Sa'di rahimahullah, wa ammal huruful muqatta'atu fi awailis suwar. Adapun huruf-huruf muqatta'ah di awal-awal surat, huruf-huruf yang tersendiri, ya, alif, lam, mim, dan semisalnya tadi yang sudah digambarkan, ini huruful muqatta'ah fi awailis suwar, termasuk yang kita pelajari sekarang itu qaf, yang ada di awal-awal surat. Fal aslamu fiha, maka yang paling selamat dalam menafsirkan ayat-ayat ini, as-sukutu anit ta'arrudi limaknaha, menahan diri untuk tidak membahas, tidak ya membahas makna-maknanya, didiamkan, tidak mengotak-atik makna-maknanya, maknanya ini dan itu, tidak, diam. Min ghairi mustanadin syar'i, tanpa ada dasar syar'i, tanpa ada dasar syar'i. Ma'al jazmi bi anna Allah ta'ala lam yunzilha abathan, bersama dengan keyakinan kita menjazm, memastikan, bi anna Allah, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala lam yunzilha abatha, tidak menurunkan ayat-ayat yang berupa huruf muqatta'ah itu sia-sia, tidak mungkin. Kita memastikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkannya begitu saja dengan sia-sia. Bal li hikmatin la na'lamuha. Bahkan tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkannya karena suatu hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Ini yang kita pegang. Ini yang paling selamat. Versi yang kedua yang berbicara menafsirkan tentang makna-maknanya. Yata'arraduna lima'aniha, mereka membahas, membicarakan makna-maknanya. Wahum mukhtalifun, dan mereka yang memilih metode ini, yakni membahas makna-maknanya, mereka berbeda-beda pendapatnya. Ada yang menafsirkan makna ini, ada yang menafsirkan makna itu. Di antaranya misalkan ada yang mengatakan itu adalah nama surat. Itu adalah nama surat. Ada juga menafsirkan dengan makna-makna yang jelas. Mereka berbeda-beda ya penafsirannya. Nah. Wal-Quranil Majid. Al-Waw wa-Qasam. Yani demi. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus bebas bersumpah demi apa saja yang diinginkannya. Oleh karena itu bermacam-macam model sumpah Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Ya. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah punya kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, penjelasan tentang sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran. Ya, bahkan banyak sumpah Allah SWT dalam Al-Quran bersumpah demi sebagian dari makhluk-makhluknya. Karena itu semua adalah kekuasaan Allah SWT, ada di bawah kekuasaan Allah SWT miliknya. Di sini Allah bersumpah demi Al-Quran. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Tetapi kalam Allah. Salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu sifat kalam berbicara. Al-Quran adalah kalam-kalam Allah, firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah ucapkan. Yang didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Muhammad. Jibril alaihissalam menyampaikannya kepada Muhammad alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu ulama terkait dengan masalah bersumpah tadi disinggung, masalah Allah SWT bebas bersumpah demi apa saja. Adapun hamba-hamba Allah ada aturannya, tidak boleh bersumpah demi salah satu dari makhluk. Tergolong syirik. Ya. Dia bersumpah harus demi Allah Subhanahu wa taala. Demi salah satu dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersumpah demi salah satu dari makhluk, syirik. Nah. Al-Quran termasuk kalam Allah, sifat Allah. Oleh karena itu ulama mengatakan bersumpah demi Al-Quran sah, boleh. Karena Al-Quran adalah salah satu sifat Allah, bukan makhluk. Baik. Wal-Quranil Majid, demi Al-Quran Al-Majid, yang disifati dengan Al-Majid. Al-Majid adalah Al-Karim. Yani Wal-Quranil Karim, demi Al-Quran yang mulia, yang agung. Jika ada sumpah, maka ada jawaban. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi Al-Quran yang mulia, yang agung, atas sesuatu yang besar, atas perkara yang besar. Apa itu? Demi Al-Quran yang mulia, yang agung. Apa isi sumpah itu? Atas perkara apa Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi Al-Quran yang agung, yang mulia? Itu. ini diperselisihkan oleh ulama, diperselisihkan oleh ulama. Ada beberapa pendapat sebagaimana dinukil dalam Zadul Masir oleh Ibn al-Jawzi, juga oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Di antara pendapat itu, jawabul qasam, jawaban sumpah ini mudmar, muqaddar, sesuatu yang ditakdirkan, tidak dimunculkan dalam ucapan, tidak dimunculkan dalam ucapan, tetapi ditakdirkan. Karena ayat setelahnya menunjukkan jawaban, jawaban sumpah yang mudmar, yang muqaddar tersebut. Ada ayat setelahnya menunjukkan makna dari jawaban sumpah yang tidak diucapkan itu. Takdiruhu, takdir al-kalam, takdir, ya, jawaban sumpah itu, la yub'athanna ba'dal maut, atau la yub'athanna ba'dal maut, la yub'athanna ba'dal maut, yakni akan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan orang yang telah mati. La yub'athanna ba'dal maut atau la yub'athanna ba'dal maut, artinya sungguh akan terjadi kebangkitan setelah kematian. Allah akan membangkitkan kembali, ya, orang yang telah mati. Setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah. Allah akan bangkitkan dia. Akan ada kebangkitan, hari kiamat. Ini perkara besar yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi Al-Quran Al-Majid. Makna jawaban sumpah ini ditunjukkan oleh ucapan orang-orang kafir pada ayat yang akan datang ketika mengatakan hadza syai'un ajib. Orang-orang kafir menanggapi, ya bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. Bahkan ajibu, mereka merasa heran. An ja'ahum mundhirum minhum, bahwa datang kepada mereka mundhir, seorang pemberi peringatan, minhum, dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan bangsa manusia, dari kaum mereka sendiri, sama-sama manusia. Faqala al-kafiruna, maka orang-orang kafir itu berkata, hadza syai'un ajib, ini sesuatu yang mengherankan. A idza mitna wa kunna turaban dzalika raj'un ba'id, apakah idza, apabila mitna kita mati, wa kunna turaban, dan kita telah menjadi tanah, hancur jadi tanah, kita akan dibangkitkan, kata mundhir, pemberi peringatan yang diutus itu, memberi peringatan kepada kita bahwa kita akan dibangkitkan setelah kita mati dan kita telah berbaur, bercampur, menyatu dengan tanah, kita akan dibangkitkan. Dzalika raj'un ba'id. Dzalika, hal itu, kebangkitan itu, raj'un, kebangkitan, pengembalian kembali. Jasad yang sudah hancur jadi tanah dikembalikan utuh kembali, kemudian masuk lagi ruh, hidup kembali. Ba'id, sesuatu yang jauh kemungkinannya, mustahil, tidak mungkin. Nah, ini pengingkaran mereka, keheranan mereka. Ini menunjukkan bahwa jawaban sumpah yang diidmar, yang ditakdirkan adalah al-ba'ath, kebangkitan, seperti yang ditakdirkan tadi. La yub'athanna ba'dal maut, akan ada kebangkitan setelah kematian. Pendapat ini tampak kuat Ya, pendapat-pendapat yang lain bisa dilihat dalam Zadul Masir, bisa dilihat dalam Fathul Qadir. Dan sebenarnya tidak jauh beda dengan ini yang dipilih oleh Ibnu Katsir, bahwa jawaban sumpah itu menurut Ibnu Katsir, naam, madmun al-kalam. Naam, kata Ibnu Katsir, syai'un madmun min al-kalam, yakni suatu makna yang terkandung pada kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf, menunjukkan jawaban sumpah itu. Jadi maksudnya memang mudmar, muqaddar, sesuatu yang tidak diucapkan tetapi ditakdirkan. Ya, yang makna itu terkandung pada ayat-ayat setelahnya, seperti tafsir yang pertama tadi yang sudah kami sampaikan. Ya, kata Ibnu Katsir, al-jawab huwa madmunul kalami ba'dal qasam. Al-jawab, jawaban sumpah, huwa madmunul kalami ba'dal qasam, kandungan makna yang terkandung pada kalam ayat Allah Subhanahu wa taala setelah sumpah ini. Wa huwa, yaitu kandungan makna yang terkandung pada ayat-ayat setelahnya, kalam-kalam Allah setelahnya. Wa huwa, yaitu itsbatun nubuwwah, penetapan diutusnya nabi. Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum, bahkan mereka merasa heran ketika datang, bahwa datang kepada mereka mundhir, pemberi peringatan, yaitu nabi yang diutus. Wa isbatul ma'ad, penetapan al-ma'ad, hari kebangkitan, di hari kiamat. Itu tadi, faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib, karena nabi tersebut mundhir, memberi peringatan tentang adanya hari kebangkitan al-ma'ad. Mereka mengatakan ini sesuatu yang, ketika mereka menunjukkan keheranan mereka diutusnya nabi di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, kenapa bukan dari kalangan malaikat? Apa bedanya kami dengan dia, sama-sama manusia? Ya'kulu mimma ta'kulun yamshi fil aswaq, ma hadza illa basharun mithluna, ma hadza illa basharun mithlukum. Kalam-kalam yang semisal dengan itu menunjukkan keheranan mereka. Kok bisa sama-sama manusia, kemudian dia beda dengan kita? Kemudian dia membawa berita yang aneh, yang mustahil. Aidza mitna wa kunna turaban. Aidza mitna wa kunna turaban. Kami sudah mati, kemudian sudah jadi turab, menyatu dengan tanah. Akan dikembalikan, utuh kembali, jasadnya masuk lagi, rohnya hidup kembali. Dzalika rajul ba'id. Dzalika raj'un ba'id, itu adalah sesuatu yang mustahil. Fayyib itsbat an-nubuwah awalan, thumma itsbat al-ma'ad thaniyan, wa takriru wa tahqiquhu, penetapannya dan tahqiqnya bahwa benar-benar akan terrealisasi. Wa illam yakunil qasamu mutalaqqan lafdhan, meskipun jawab sumpah tersebut tidak dipetik ya secara lafaz, tetapi maknanya bisa terpahami, kandungan makna yang terkandung pada kalam-kalam ayat-ayat setelahnya sebenarnya telah dijelaskan tadi. Ini aja yang kita pegang yang dipilih Ibnu Katsir, dan itu merupakan pendapat pertama yang dinukil tadi, yang Anda sampaikan, yang dinukil oleh Ibnu al-Jauzi dalam Zadul Masir. Naktafi bihadzal qadr. Tafadhal wa jazakumullah khairan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.